Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum pada saat salat berjamaah? Pada salat yang dibaca jahr. Sebutkan dalilnya. Nah. Ini permasalahan khilaf yang klasik. Telah berselisih para ulama yang terdahulu, apalagi sekarang. Dan masih saja, di antara masing-masing kedua pendapat tersebut, ada penguatnya. Ada yang menolongnya dari kaum muslimin. Sampai sekarang ini. Dan tentunya, kalau kita membahas ya masing-masing, dengan arbul adillah, dengan memaparkan masing-masing dalil, sangat panjang sekali pembahasan ini. Namun, wallahu ta'ala a'lam, yang bagi ana pribadi yang saya amalkan selama ini, dan yang menurut ana wallahu ta'ala a'lam, lebih mendekati kepada kebenaran, adalah mengamalkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan hadis ini nas yang bersifat umum pada seluruh salat. Apakah itu salat sendiri atau salat berjamaah? Apakah dia sebagai imam ataukah dia sebagai makmum? Dan mazhab inilah yang dikuatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Insyaallah nanti dalam pembahasan salat akan ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Dan tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan padamu Al-Qur'an maka simaklah dan diamlah. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bersifat umum dan telah dikhususkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Ibnu Ubadah dan hadis-hadis yang lain yang sahih di saat para sahabat mereka membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian setelah salat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Mali unaza." Kenapa aku diganggu dalam hal membaca? Nah, apakah kalian membaca di belakangku? Lalu para sahabat menjawab, "Na'am hadzan ya Rasulullah." Iya, kami membacanya dengan cepat wahai Rasulullah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab." Jangan kalian melakukan kecuali Al-Fatihah. Jangan kalian melakukannya kecuali Al-Fatihah. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhususkan Al-Fatihah, boleh kita membacanya setelah bacaan imam. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sallama al-imam atau kama qala, man sallama al-imam fa qira'atuhu qira'atu imamih." Atau kama dzukira fil hadis. Ya, atau man kana lahu imam fa qira'atuhu qira'atuh. Barang siapa yang salat bersama imam, maka qira'ahnya imam adalah qira'ahnya dia. Naam. Adapun hadis ini adalah hadis yang berselisih para ulama, yang zahir bahwa itu adalah hadis dhaif. Hadis yang lemah. Dan itu pun kalau sahih mestinya hadis ini bersifat umum. Ya, selama dia makmum apakah bacaan dikeraskan ataukah dikecilkan, semestinya diamalkan keumuman dari hadis ini. Naam. Yaitu pada sholat-sholat yang disir pun tidak membaca bagi makmum. Dan ini menyebabkan kita akan meninggalkan nas-nas dan hadis-hadis yang sangat jelas yang menunjukkan wajibnya kita membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah.